Jadi gini ya, waktu saya kuliah, SMA dan kuliah, itu saya satu kelompok dengan orang namanya Mbah Syarif. Beliau itu kiai, aslinya itu Kiai Syarif, top saudara, kiai top. Kiai Syarif ini waktu saya jumpa usianya itu sudah di atas 70, berarti 70-an lah, sepuh sekali. Disambung dengan saya itu selama 9 tahun. Satu kelompok ikutai Surabaya. Itu perjalanan hidayahnya saudara jamaah benar-benar menggambarkan banyaknya hidayah dalalah atau hidayatul irsyad dan pencarian untuk mendapat hidayah taufik. Ingat-ingat ya, hidayah taufik itu datangnya bisa mudah, bisa sulit. Kalau Nabi berdoa, wahdini wayassir hudaya ilayya. Ya Allah tunjukkan saya dan mudahkan datangnya petunjuk kepada saya. Jadi hidayah taufik itu bisa datang dengan mudah, bisa datang dengan sulit. Yang jelas harus diperjuangkan. Yang jelas apa saudara jamaah? Harus diperjuangkan supaya kita dapat hidayah taufik. Ya doa, ya minta doa, ya beriman, banyak sedekah, nanti kita dapat hidayah taufik. Kiai Syarif ini beliau tahun 50 itu sudah khatam Bukhari, sudah khatam Muslim. Kiai besar. Lah, pas tahun 50 itu beliau, ini cerita beliau pada saya sendiri ya. Pas tahun 50 itu beliau mimpi bertemu dengan Nabi sampai 3 kali. Lah beliau sudah ngaji Bukhari Muslim, sudah ngaji Quran tafsir, ngaji Bukhari Muslim. Itu beliau saking pengennya ketemu kebenaran, kan gini loh. Di Bukhari Muslim itu kan ada Amir, ada Be'at, ada apa? Ada Amir, ada Be'at, ada macam-macam tentang keamiran itu loh. Gimana jadi Amir yang baik, gimana jadi. Tapi beliau belum pernah jumpa prakteknya di Indonesia. Beliau pengen sekali ketemu kebenaran. Gimana sih kebenaran ini, di mana gitu. Tahun 50 Kiai Syarif itu mimpi bertemu dengan Nabi. Beliau cuma mau cerita yang ini. Saya ketemu Nabi itu nak, saya dibilangin gini, Syarif, kalau kamu mau tahu kebenaran, carilah 5 hal yang diikat dengan serban. 5 hal yang diikat dengan serban. Tahun 1950. Dan beliau tahu kalau mimpi ketemu Nabi itu tidak akan bohong. Gimana Lur? Mimpi ketemu Nabi itu berarti ketemu Nabi betul, bukan jin, bukan iblis, bukan setan. Dan itu beberapa kali. Yang mau nyeritain ke saya cuman itu dok. Saya itu disuruh Nabi mencari kalau pengen tahu kebenaran, saya suruh mencari 5 hal yang dibungkus dengan serban. Terus saya pamit kepada istri saya, Nduk, Dek, saya akan memenuhi perintah Nabi. Saya akan keluar dari rumah ini, saya akan mencari kebenaran. Sejamaah Kiai Syarif keluar dari rumah itu tidak bersandal, nyeker, karena ajarannya orang NU atau dia itu ulama NU atau orang-orang lama sufi dulu itu harus apa cara wong nek anu kudu duwe lakon yo poso yo melek yo mlaku sikil ora nggawa apa-apa, enggak bawa apa-apa sama sekali, cuman baju aja badan itu. Tahu enggak saudara jamaah, Kiai Syarif keluar dari pintu rumahnya itu sampai ketemu jamaah itu 30 tahun jalan kaki dari Jawa Timur sampai ujung Banyuwangi, sampai ujung Banten, balik lagi, muter se-Indonesia, selama 30 tahun. Bisa saman bayangkan, jemaah, beliau masuk pondok-pondok besar-besar itu, dan beliau memang orang udah sakti, ketemu kiai-kiai sakti, diajarin ilmu sakti. Pertanyaannya cuma satu, Pak Yai, saya ingin terjemahkan kata-kata ini, 5 hal yang dibungkus dengan serban. Itu saudara jamaah, ada kiai itu yang ditemui beliau, disuruh nunggu di depan pintu itu sampai 3 hari 3 malam. Ya dilewatin, ya diludahin. Pernah gitu. Pernah disuruh tidur di atas tempat wudhu pondok kuno itu, kan ada tempat wudhunya segi 8 itu. Suruh tidur di atas itu, ternyata tempatnya jin. Pernah masuk kelenteng. Ikut konghucu itu loh, ikut kungfu, ikut apa itu. Cuman pengen tanya ke apa namanya itu, biksunya yang paling top di situ itu, bisa enggak menerjemahkan apa yang disebut lima hal dibungkus dengan cerban. Pernah masuk Katolik, pernah masuk Kristen, pernah hidup di pasar. Saya pernah di pasar, nak. Barangkali ketemu orang pinter lah di pasar itu, kan banyak orang pinter kadang di pasar. Saya jualan, dikodar oleh Allah, dicoba oleh Allah kaya. Saya jual apa saja pasti laku. Sampai orang pasar itu nyuruh saya jualan. Terus saya, wah lah ini diperintah Nabi kok malah dicoba duit banyak. Akhirnya saya pergi dari pasar itu. Kaya raya, bisa beli tanah, bisa beli ini. Udah saya tinggalin. Gak tahu siapa yang ngambil itu, nak. Sampai 30 tahun jalan kaki. Can you imagine 30 tahun jalan kaki. Terus terakhir itu datang di Pak Tolib, kelompok saya, tahun 80. 1980. Yai Sarif itu enggak pakai baju, rambutnya putih sudah enggak diramut. Celananya itu kolor tapi di bawah lutut. Jadi celana kolor yang panjangnya di bawah lutut. Beliau itu kakinya sembujung begini. Di depan terasnya Pak Tolib. Lah, teras ini sebenarnya punya toko yang disewakan oleh Pak Tolib kepada orang. Cuman tokonya sedang tutup. Nah, Pak Tolib keluar ke jalan gitu, gangnya kecil. Kan orang lewat lah. Nganterin tamu ke jalan. Biasa kan orang Jawa itu kalau ada tamu pulang itu kan di anterin dada sampai apa itu namanya bahasa Jawa ini? Ngertakno apa? Menguntapke. Jadi beliau itu Bapak Tolib usianya ya 70-an itu saudara jamaah. Udah sepuh, udah 70 lebih lah. Insyaallah lebih, Pak Tolib 78-an insyaallah waktu itu. Mas Syarif ya 70 berapa, udah tua, tua sekali saudara. Terus Yai Sarif, Pak Tolib keluar itu lihat Yai Sarif. Lah Yai Sarif itu kiainya bapaknya Pak Tolib. Maksudnya zaman bapaknya Pak Tolib itu Yai Sarif itu sudah kiai, jadi akoni oleh bapaknya Pak Tolib. Nah, terus keluar itu, loh. Yai Sarif. Sampean Yai Sarif kan iki. Bahwa orang Jawa Timur saudara. Lah terus Pak Yai Sarif itu ngelihat Pak Tolib itu gini. Saya bukan Yai Sarif. Kulo senes Yai Sarif. Kulo niki Sarif Bambungan. Saya bukan Kiai Sarif. Saya ini gelandangan Sarif. Lah Pak Tolib itu ya imam daerah saya sudah jemaah. Saya apal betul. Orangnya itu gampang kasihan, gampang melas. Tapi orangnya kasar, tapi gampang kasihan. Yai Sarif kok. Kayak ngene sama Nyai. Sama nih gurune bapak kula. Saman kok iso kayak ngene goleki apa? Saman tuh cari apa kok kayak begini ini lho. Eh, apa aku semelaku 30 tahun saya udah jalan 30 tahun. Cari kebenaran gak ketemu-temu. Wis ngene iki ayak wis. Ya enggak salat ya enggak apa wis. Sudah 30 tahun mondok ke kiai-kiai, ke gereja, ke kelenteng, ke apa semua udah dimasukin. Sampai 30 tahun saudara. Bener-bener jalan kaki nyeker, gak pernah pakai sandal. Untuk apa? Tirakat. Makan ya kalau dikasih orang makan, kalau gak minta-minta. Ya lapar, ya puasa, ya jalan, ya gak punya tempat tinggal. Akhirnya sama Pak Tolib itu diseret. Sini masuk. Masuk ke rumah saya. Sama nyari kebenaran di rumah saya, kebenaran. Ya manut, masuk. Dibukakan Bukhari, Kitabul Fitan, Kitabul Ahkam, dibukakan Muslim, Kitabul Imaro, semua. Dibaca semua, komentarnya tahu enggak? saya sudah khatam ini 30 tahun yang lalu. Tahun 50, sekarang tahun 80. Saya itu ingin cari kebenaran, bukan ini prakteknya. Terus ngene yai, sampean tem mriki, nggih, sampean tem mriki. Sampean senengane nopo? Rokok? Ya, mau rokok. Kopi? Ya, kopi. Jadi beliau itu ngajinya di horan. Sebelah sana, sebelah kanan masjid. Eh bukan, sebelah kiri masjid, karena di situ itu temboknya orang. Jadi beliau itu yang enggak mandi, yang enggak ganti baju, yang enggak pakai baju. Duduknya di pintu gitu sambil rokokan gudang garam. Kopi sama gudang garam yang kretek itu yang enggak pakai filter. Saya ingat gudang garam merah itu. Dan Pak Tolib itu gunggungan belinya enggak sak cepet ngene enggak tapi sak slop ngono tak tungokno ya merokok rungokno. Jadi di situ ya sambil rokokan beluknya masuk saudara. Dengerin ngaji. Tiap hari ngaji terus beberapa bulan gitu, 3 bulan insyaallah. Beliau minta mandi. Pak Tolib, saya ingin mandi. Saya boleh pinjam baju enggak? Wis sak lemari ku sampean pek kabeh. Enggak, saya cuma satu aja. Pak Tolib masalah. Insyaallah yang kenal Pak Tolib saudara jamaah apa ngerti apa yang saya omongin. Beliau itu orangnya masyaallah. Wis sak lemari sampean pek wis. Wis sampean pele, enggak usah nyile sampean karep sampean ngono. Pinjem baju, sholat. Terus ditakoki, kenapa kamu sholat? Yai, kenapa sholat? Saya itu sudah dapat jawabnya, tapi tak pikir telung wulan. Mikirnya telung wulan, Rasulullah. Tapi ku wong pinter, mikirnya telung wulan. Kenapa, kenapa, Lur? Biasanya wong gak patek pinter, mikirnya cepet. Kualik walur, wo nek wong pinter mikire copet ga, nek wong pinter iku mikire suwi walur, nek wong gak patek pinter iku mikire biasane. Bismillah, astagfirullahaladzim. Terus Mas Arif saudara jamaah beliau bilang begini, dulu tahun 70-80an ya, setiap buka nasihat kan nasihat 5 bab. Gimana apa gimana lo? Nanti pun hadis jamaah secara 5 bab karena Allah masuk surga sama dari neraka itu supaya supaya diikat dengan 4 tali keimanan. 1 bersyukur, 2 mengagungkan, 3 mempersungguh, 4 berdoa kepada Allah. 5 bab itu apa? Mengaji Quran hadis, mengamalkan Quran hadis, membela Quran hadis, sambung jamaah Quran hadis, tata rasam Quran hadis. Setiap itu jadi buka yaitu mau ngaji Quran yaitu nasihat terakhir yaitu Yai Sarip duduk di sana itu cerita ke saya beliau. Ayo nak. Nabi pesannya itu 5 hal diikat dengan serban. Lah kok di masjid kini iki 5 hal bener. Tapi kok diikat dengan 4 tali keimanan padahal Nabi bilangnya diikat dengan serban. Terus tak pikir-pikir sampai telung wulan. Oh iya ya, serban itu sudutnya bukan 3. Tapi 4 terus diwalik jadi 3. Gimana Bang Yolon? Serban itu kan mestinya aslinya kan gini kan. Kalau make terus diginiin terus jadi gini lah. Bayangannya Mbah Sarif itu serban. Mestinya kan kalau bahasa Jawa itu serban itu muser koyok ban. Gimana Bang Yolon? Serban. Kalau anak itu asali enak. Kalau mantu dia maneman kon gawe putu. Wes gak tak terusno aku temen walur. Nek bocah iku asale abu terus pecah, mulane dipanggil bocah. Oh, bocah ndi? Sing guyu iku berarti Jawa balur. Sing gak guyu kibas. Saya perlu mikir 3 bulan untuk menjawab apa kata-kata Nabi. Nabi bilang diikat serban, tapi di masjid ini kok diikat dengan 4 tali keimanan. Saya sudah tahu sebenarnya serban itu sudutnya 4. Lama-lama saya tahu, tapi saya masih belum nerima. udahlah saya mau ngaji dulu ah. Akhirnya mau ikut ngaji. Tahu enggak saudara jemaah? Saya cerita ini 2007. Waktu Bapak Imam ke Bapak Imam. Bapak Imam satu kamar, saya dengan Pak Kasmudi satu kamar di Saudi, Bapak Imam datang. Terus saya cerita tentang Mbah Sarif. Pak Kasmudi nangis, saudara. Saya ceritain Mbah Sarif itu waktu mau ngaji, guru-gurunya itu mau balik pelentis-pelentis termasuk saya. Ngaji kita busolai dimaknai satu-satu. Karena harus mangkul. Pernah duduk dengan saya yang mangkulin namanya Khalil, Nabla Mindalik, orangnya enggak ngaji, orang dari Cilacap. Jadi sekolahin jamaah, di ini jamaah sampai sekarang tapi enggak ngaji. Khalil itu mangkul surat Zumar salah. Mbah Sarif nulis. Salah ditulis. Secara nahwu salah. Ditulis di sebelah saya gini. Setelah selesai ngaji saya bilang, "Yai, tadi itu salah maknanya, Yai." "Oh, gitu ya. Benarnya gimana?" "Seperti ini." Ya ditulis, enggak banyak ngomong. Kan sampean tahu nahwunya. "Nak, saya tidak pakai nahwu. Saya mangkul. Kalau saya pakai nahwu berarti ro'i. Benar pun tetap salah, apalagi salah. Kalau saya mangkul, benar saya dapat pahala. Kalau salah saya diampuni Allah. Jadi saya nulis ini saya dapat mengharapkan apa? Ampunan dari Allah. Saya nulis salahin menurut nahwu saya ini, tapi saya tulis karena saya menghafat apa? Orang itu nomor satu itu poinnya diampuni oleh Allah." Coba Pak Kasmudi nangis, saudara. Orang bisa menundukkan egonya, ilmu nahwu sorofnya, menulis ilmu mangkul. Salah, gak enak di telinga, tapi ditulis. Tapi yang top lagi jawabannya beliau apa? "Saya nulis ini loh nak, saya mengharap ampunan Allah." "Wa in akhta'a ghafarallahu lah. Fa in asabaqa bila man huwa in akhta'a ghafarallahu lah." Pak Kasmudi nangis. Bapak Imam langsung duding saya gini. "Kamu, ada orang kayak gitu, kok enggak kamu ceritain Pak Dohir? Kok enggak Pak ini?" Saya demen. Terus saya ceritanya gini, saudara. Setelah ngaji, mangkul-mangkul itu, beliau dites oleh Pak Thalib. Karena beliau memang kiai top di Jawa Timur. Top, tapi secara alam ini, saudara. Apa maksudnya itu? Alamnya orang-orang kiai-kiai sakti itu. Pak Thalib itu akhirnya, "Ayai, kita marmaruf." Katanya sama kan gurunya kayak itu. Pak Thalib pakai mobil hijet tahun 80 itu hijet. Tahu hijet, saudara? Hijet itu loh di sana. Apa itu? Suzuki apa? Oh, Daihatsu. Hijet warnanya perak gitu, silver perak gitu. Saya pernah nyupir itu juga soalnya. Itu diajakin Pak Thalib itu mulai dari Surabaya sampai Banyuwangi. Pondok-pondok besar itu kalau didatengin Mbah Sarif, saudara jemaah, kiainya keluar itu kalau mau salaman enggak langsung salaman. Yai NU itu gitu. Kakinya ditekuk dulu ke bawah, baru tangannya Yai Sarif dipegang di situ. Habis itu Yai Sarif nasehat. Oh ya, jenenge nasehat. Setelah itu beliau pulang. Tahu enggak jemaah? Beliau cerita ke saya. "Lah iya. Saya waktu itu sempat goyah, Nak." "Kenapa?" "Saya dirasani orang-orang itu saya dengar. Kiai sama kiai yang sudah ilmu. Ini wong sakti lho, nggih. Saman kalau enggak ngerti ilmu kesaktian enggak gaduh. Dulu tuh orang tanpa HP bisa ngomong dari Banten ke Banyuwangi, dari Surabaya ke Jakarta bisa ngomong. Lah Yai Sarif karena frekuensinya sama, dia itu dengar. Sarif dulu itu wali. Ketoke bambungan tapi wali. Saiki tambah gendeng melok jamaah." Lah itu Yai yang pinter-pinter itu padha ngrasani, lah dia dengar. Akhirnya terus goyah dia. Terus saya pulang, Nak, saya pulang. Saya pulang ke Malang, istrinya dosen Unbra. Berarti kan bukan orang main-main, saudara. Istrinya itu dosen Unbra. Terus Yai Sarif pulang, saya pulang loh, Nak. Tahu-tahu saya lumpuh. Kencing di situ, BL di situ. Nah, istri saya bawa saya ke dokter, ke akupunktur, ke apa saja, enggak sembuh-sembuh. Saya enggak bisa ngapa-ngapain ya gini, tapi saya bisa sadar, mata saya melek, tapi badan saya enggak bisa digerakin. Sampai satu bulan itu ya tukang pijet, akupunktur, dokter, semua enggak bisa, Nak. Terus saya itu ngomong ke Allah, ya Allah, kenapa sih saya ini gitu? Salah saya apa? Terus baru terlewat. Hati kecil saya itu ngomong, ya Allah, kalau saya pulang ini ke rumah ini, saya lari dari kebenaran untuk dikasih tanda. Saya lumpuh itu, tapi saya lupa, hati saya ngomong gitu saya lupa. Karena mulut saya enggak ngomong, cuma hati kecil itu. Terus langsung, ya Allah, saya tobat. Beri saya sehat. Pas malam Jumat itu jamaah. Beri saya sehat. Beri saya bisa hidup lagi, bisa saya bisa netepi agama lagi. Itu menjelang tengah malam itu, beliau itu tangannya bisa digerakin. Cita saya, kakinya bisa digerakin. Terus berangkang ke masjid. Ke toilet. Di rumahnya berangkang ke toilet, mandi junub. Tangannya gini terus ke toilet mandi junub. Setelah mandi junub selesai itu, saya bisa berdiri. Loh, bisa berdiri. Terus saya pegang-pegang tembok, saya jalan kaki. Saya ganti baju. Salat subuh, habis subuh saya pamit istri. Duk, saya mau ke Surabaya. Saya mau jumpa Haji Nur Hasan. Ibu istrinya enggak tahu. Siapa Haji Nur Hasan, siapa? Tapi suaminya dibiarin. Suaminya aneh, Saudara. Panjenengan aneh walur gitu. Pelaku 30 tahun ya, Bos. Nah, itu ket umur bojone 20 tahun wayu saumur 20 tahun. Sampai 50 tahun kan wis rodok wayu, Bos, lurnya. Rodok ayu. Akhirnya pulang, pergi itu saja jamaah. Ke Pak Thalib itu langsung bilang gini, di Surabaya Kuta itu, Pak Thalib, saya mau baiat. Titik. Dereng ngaji sama wis baiat. Udah, tahun 50 saya udah ngaji. Nang kurang lengkap kita bola dilah, pokoknya aku pengin baiat titik. Ya Pak Thalib itu ngimpi ya cerita ke saya, asline nomer aku muni takon ngaji. Gak di duit belas aku, saya repes gak duit. Soalnya gak punya uang sama sekali. Kalau mau ke Kertosono kan naik bis harus PC, Saudara. Nah, saya gak punya uang, saya alasan ngaji dulu. Enggak, pokoknya sekarang. Terus langsung, lama-lama ngotong, ganti duit. Alas, gak punya duit, gak apa-apa ini melaku. Berdua orang tua sama-sama tua duit-duit itu. Nyegat bemo, nyegat bis, sampai itu. Ya gak ada orang narik, gak ada kernet. Uang gak ada, diem aja. Ngomongnya gak ketok tayo apa lho. Sampai masuk di Kertosono, yang pernah tes di Kertosono dulu kan, Kertosono itu depan kantor itu kan ada apa namanya, pohon beringin yang bulat itu. Sekarang itu ditebang karena pakai kanopi. Ada pohon beringin itu, Pak Thalib monggo melebur kantor, apa masuk di ruang tamu. Kita nunggu Bapak Imam keluar. Tahun 80 berarti Haji Nur Hasan masih hidup. Mungkin apa gitu loh. Terus Yai Syarif, enggak, saya ingin ketemu Haji Nur Hasan, saya ingin baiat, takut mati. Enggak, nanti dipanggilkan, saya mau ketemu sekarang. Gimana, Saudara? Akhirnya Pak Thalib masuk, wis bena Yai. Terus Yai Syarif tuh gini, Saudara, tangannya digini. Di dekatnya pohon ringin itu, tangannya gini. Seret, wong sakti, Bro, Saudara. Seret, berhenti di menara. Lagi, dites lagi. Berhentinya di menara itu. Terus tanya sama PT itu, "Mas, gimana caranya naik di menara itu?" Terus, "Oh, lewat sini, Mbah." Jadi naik yang dari selatan itu, terus naik, terus baru nyebrang, baru ke yang udah pernah di Kertosono lama itu ada, sekarang udah dirubah lagi. Nyebrang ke situ, terus Pak Thalib nyari Bapak Imam di menara itu, enggak ada. Naik, turun, muter-muter, enggak ada. Terus ada jembatan ke dapur itu, atas dapur itu. Yang pernah di Kertosono insya Allah tahu itu. Nyebrang, Bapak Imam Haji Nur Hasan tuh duduk bersila gini, enggak pakai baju. Serbannya ditaruh di atas pahanya. Ini yang cerita Mbak Syarif. Kan apa enggak bicara kan? Enggak bicara. Salaman. Saya salamin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipegang gini ketawa, Bapak Imam langsung ketawa. Ha, ha, ha, ha, ha. Gimana gadis-gadis Katolik? Cantik-cantik ya. Saya malu sekali. Tadi salaman tuh saya tutupi muka saya gini. Memang Mbak Syarif itu orangnya maluan, Saudara. Malu sekali. Sopan, lembut, Masya Allah. Tutupin mukanya gini loh. Kenapa Yai kok begitu? Iya, dulu itu dalam perjalanan saya itu, saya pernah jatuh cinta sama gadis Katolik. Hampir nikah. Tapi saya ingat, oh ini cobaan nih, cobaan mencari kebenaran. Saya tinggalin. Tapi bekasnya masih ada. Cinta itu sudah jamaah enggak bisa hilang. Ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak. Ketawa api gadis Katolik. Ayu ayu. Tutup. Terus habis itu terus bilang gini, tapi kamu nanti menangi berjumpa masjid tinggi besar di Gading Mangu. Saya juga enggak tahu Gading Mangu. Ya toh, masjidnya tinggi besar itu gimana? Maksudnya lah itu tahun 80. Lah, tanam pondasi di Gading Mangu untuk masjid luhur itu, tapi Bapak memang belinya masjid tinggi besar. Tahu-tahu namanya Masjid Luhur Nur Hasan. Itu Yai Sarip sudah tahu. Karena diberitahu Bapak Imam. Dan Bapak Imam, Mbak Sarip itu bilang gini, saya juga tahu. Saya juga tahu kalau Bapak Imam enggak menangi, dia itu cerita ke saya akan meninggal dunia cepat. Kamu yang bilang gini, kamu yang jumpa masjid luhur itu, tapi saya enggak jumpa. Tapi enggak mau enggak. Jadi beliau itu ingin cerita ke saya bahwa saya jumpa masjid luhur dan beliau enggak ketemu, tapi saya diam aja. Soalnya hadisnya enggak boleh ngomong apa yang akan terjadi. Tapi saya tahu kalau Bapak Imam ini enggak bakal lama. Memang betul, setelah Salaman itu 2 tahun meninggal dunia dan baru masjid luhur di apa namanya pondasi. Karena masjid luhur itu ijtihadnya Haji Abdul Dzair Almarhum pertama jadi imam. Setelah itu jamaah dibilangin, kamu yang menangi masjid luhur. Habis itu tangannya dilepas. Dilepas itu sunah. Tulang saya ini kayak enggak ada. Jadi saya itu jatuh brek itu kayak cuman daging doang. Ya saya tel-tel gini, jadi udah kalah 2-1 sekarang 3-1 saya. Saya lihat, saya mau gerakin tangan lo gak bisa saya gini. Terus saya disentuh oleh Haji Nur Hasan. Kok turu dong? Bangun beliau. Kamu kesini mau ngapain? Iya saya mau beat. 3-1 nak. 3-1. Saya mau beat. Ya udah aku beat, ngapain tidur? Itu cuman sebenarnya dijatuhkan. Bahasa Arab itu dijatuhkan oleh Bapak. Padahal orang ini sakti betul. Basarif itu punya buku dari daun lontar. Diberi oleh kakeknya Basarif ketika beliau masih digendong. Beliau cerita ke saya masih punya daun lontar. Nah. Dikasih oleh kakek saya di Malang sana. Waktu itu saya digendong ibu saya. Kakek saya itu gak pernah pulang. Karena orang sakti biasanya tinggalnya di gunung-gunung di mana-mana itu. Kakek saya itu bawa tongkat datang. Nduk, ini besok ini kemarin saya ceritakan di ini tentang kalamnya para malaikat yang didengar jin. Besok beberapa hari lagi ini akan ada gunung meletus di sini, gunung di Malang itu. Nanti laharnya lewat sini, lahar air panas itu. Lah ini saya pagerin, pakai tongkatnya beliau itu saya pagerin, bilangin orang kampung kalau suatu saat ada gunung meletus suruh kesini. Tunggu berapa apa tunggu sampai laharnya kering. Pokoknya suruh ke sini camping di sini, shelter di sini. Memang nyata saudara yang digarisin seret itu gunung meletus lahar lewat itu ya orang-orang selamat yang di situ. Lah waktu ketemu itu bilang gini, "Nduk, ini nanti saya bacakan ke kamu, kamu kebacakan ke cucu saya Sarip ini. Karena dia yang akan menjumpai." Apa itu? Dibaca itu isinya jejeri Ratu Adil. Berdirinya Ratu Adil, maksudnya keamiran. Besok akan berdiri keamiran di tanah Lemah Geneng. Lemah Geneng itu Kediri itu. Pondok kita itu Lemah Geneng, saudara. Besok akan berdiri keamiran di Lemah Geneng. Putuku ini petuk besok. Umbul-umbulnya, umbul-umbul itu apa? Hiasannya. Godong klaras, tahu godong klaras sudah mah? Daun pisang yang kering, umbul-umbulnya godong klaras. Neng orano sing iso nyekel, orano sing kuat nyekel, kejobo wong sing getihe putih. Tidak ada yang bisa membawa bendera dari daun pisang yang kering itu, nggak akan kuat kalau dia tidak punya darah yang putih. Itu saya hafal, anu Mas Emir, manggil saya Mas Emir. Padahal beliau itu senior sepuh, tawadu orangnya. Itu nak ya, saya tahu itu sudah sejak kecil emak saya bacain terus itu. Jadi saya ini ingin ketemu Nabi itu ya memang saya cari betul. Saya ingin mencari kebenaran. enggak taunya keamiran memang ada di Kediri. Nah, umbul-umbulnya daun kelaras, ya jamaah ini enggak pernah show off. Gimana panggil balur? Wis ulama-ulama e jamaah wis gundulan celana jin. Gimana panggil balur? Tapi ojo nemen-nemen. Ojo nemen-nemen. Mulang ngaji nggih. Apa jenenge? Ini di Pelawasan, ada yang dari Madiun enggak ini? Magetan, di Pelawasan itu masjid jamaah itu dibakar. Tapi dulu tahun 80-an. Karena apa? Mubaleknya itu ngimami khutbah. Pakai kaos yang segini, gambar tengkorak. Terus belakangnya tulisannya jago kepruk. Ini serius kan? Dulu kan gitu dulu. Terus sembarangan aja. Jadi ngimami khutbah, gambari tengkorak, enak selerengi. Belakangnya jago kepruk. Padahal awake kurung ya yen. Masjidnya dibakar. Maksudnya gini ya, jamaah ini tidak pernah pamer. Wong pinter-pinter gak pernah pamer. Cuman enggak akan ada yang bisa betah di jamaah kalau enggak darahnya putih. Maknanya apa, Mbah? Setelah saya ngaji ini, enggak akan ada orang jamaah bisa tahan di jamaah kalau tidak murni hatinya. Kalau dia cuman mau bisnis jamaah, mau politiki jamaah, mau dapat duit di jamaah, pasti dia akan keluar. Yang bisa tahan di jamaah itu hanya orang yang ingin cari surga, nak. Jos. Jos, Pak Lur. Gimana, Pak Lur? Nenek wong pengen dadi imam, pengen caleg, pengen kursi. Kalau kursi nang jopo, wakil, Pak Lur. Pengen apa saja jamaah, gak bakal. Gak bakal bisa tahan di jamaah. Tapi kalau niatnya ingin cari surga, dia akan tahan di jamaah. Karena apa? Di jamaah ini gak pernah pamer. Yang po winter suruh duduk di bawah, yang gak patah iso suruh nasehat, suruh ngaji, biasa. Gimana panggil balur? Ada yang ngerum, ujian kita yang berjasa lama, tapi disuruh duduk di bawah. Orang yang baru suruh naik atas, biasa. Kita bisa mendengar dan taat. Gimana panggil balur? Biasa kan, anak di satu kelompok, itu ada orang baru, orang ini malah jadi imam. Orang yang lama-lama situ enggak, well, itu urusannya Allah. Kita harus cari surga selamat dari neraka. Bersih hati. Zaman Nabi sudah ada. Abdullah bin Umar itu orang paling top. Abdullah bin Umar jamaah zaman Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali masih hidup. Beliau itu bisa menebak. Satu-satunya orang yang bisa menebak pertanyaan Nabi. Gambaran pohon, gambarannya orang iman. Siapa yang tahu? Abu Bakar enggak bisa, Umar enggak bisa, Utsman, Ali, semua enggak bisa. Yang tahu Abdullah bin Umar. Semua enggak bisa jawab. Dia tahu tapi dia enggak mau jawab. Setelah selesai itu adalah pohon korma. Pohon korma itu gambaran orang iman. Daunnya itu tidak akan jatuh sebelum betul-betul kering. Artinya orang iman itu dia akan melepaskan kejamaahan ini sampai dia mati. Kalau sudah mati baru ya enggak jamaah. Saman kalau udah mati terus sambung jamaah, infak persenan yo tambah dadi gawe balur. Nggih napa nggih, Mas? Saudara, Mbah Sarip ini beliau meninggal dunianya di Gading. Di Gading Mangu. Tahu Gading Mangu kan? Rumah beliau itu, masjid luhur itu ke barat, dekat jalan itu. Di belakangnya rumah orang-orang. Dan beliau itu menikahi janda. Waktu itu sama solehnya di dapur. Terus sampai usia 90-an lebih. Tahu enggak yang beliau lakukan, saudara jamaah? Saya selalu ketemu beliau kalau saya pulang ke Gading itu. Beliau itu saking tuanya, saudara, itu kalau ke masjid itu jalan berpegang pagar itu. Kalau ada yang dorong, kadang didorong. Kalau enggak ada pernah saudara jamaah jalan itu, tangannya dikasih sandal merangkang ke masjid. Terus pernah ada yang tanya, Mbah, kenapa maksain datang ke masjid? Kenapa maksain datang ke masjid, kan sudah sepuh, sudah kayak gitu. Siapa ini saya ceritain ke Cak Ajis ke Pak siapa? Kasmuti itu beliau menangis. Beliau jawab gini, nak, saya mendapat hidayah ini sulit, nak. Saya jalan kaki 30 tahun. Terus Allah memberi hidayah kepada saya sekarang jadi jamaah. ada masjid jamaah. Saya dengar adanya. Ada masjid jamaah. Saya mendengar apa? Adanya. Saya nak akan mendatangi panggilan Allah untuk sholat. Meskipun merangkak, meskipun di jalan saya harus mati, tetap akan saya lakukan. Saudara, begitu susahnya Mbah Sarip ini untuk dapat hidayah, saudara jamaah. Harus jalan kaki, harus merangkak dari rumah, kira-kira 300 meter lebih, saudara. Harus merangkak dari rumah ke masjid. Dibelani. Dan bila saya ini rela mati nak kalau merangkak ke masjid. Karena apa? Saya untuk dapat hidayah ini jalan kaki 30 tahun. Terus sampean-sampean semua ini, jamaah, apalagi yang bertempat di komplek masjid ini. Dapat hidayahnya mudah. Ya jadi orang jamaah, ya dengar azan. Masjid segini gedenya kadang-kadang sholatnya cuma baris sudah komat, baris belum penuh. Di mana rasa syukur kita? Apakah kita merasa aman kalau jadi jamaah ini akan jadi jamaah sampai mati tanpa perjuangan? No way. Kita jangan merasa aman kalau udah jadi jamaah akan jadi jamaah sampai mati. Jangan pernah merasa aman. Karena ma'alam am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu ladzina jahadu minkum ya'masabirin. Kamu apa menyangka masuk surga? Sedangkan kamu belum menunjukkan kepada Allah kesungguhan kamu dan kesabaran kamu. Kita jadi jamaah pasti diuji oleh Allah, pasti. Dari mulai bujang, sekolah, alasan kerjaan rumah, alasan homework, alasan apa enggak datang. Pak, izin Pak, enggak ngaji, ada homework, ada ujian besok. Setelah ujian selesai, kuliah Pak. Setelah kuliah selesai, Pak izin ngaji Pak, cari kerja. Setelah itu nikah, anak baru, pengantin baru, anak saya baru masih kecil, belum punya rumah, nyewa, izin ngaji, terus. Akhirnya apa? Falamma zaa'u azaghallahu qulubahum wa yahdil qomal fasikin. Orang itu orang fasik, melanggar, dengar azan enggak datang di masjid, dengar azan tidak sholat di masjid, sholat di rumah, diterima sholatnya apa enggak? Enggak diterima. Cintailah masjid, cintailah hidayah yang diberikan oleh kepadamu. Karena hidayah itu tidak dicabut oleh Allah anytime. Hidayah kita bisa dicabut oleh Allah anytime, kapan saja. Syukur, tampakkan syukur kita kepada Allah. Kita dapat hidayah, jadi jamaah. Jangan jamaah makin besar, makin banyak fasilitas, makin banyak lahannya.